Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi almutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza almuttaqun. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menuangkan sebuah nikmat yang sangat berharga bagi orang yang beriman kepadanya, yaitu nikmat dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu-pintu ketaatan dan kebajikan di dalam hidupnya. Karena kita tidak pernah akan bisa membuka sekecil apapun dari pintu kebaikan lalu kemudian masuk di dalamnya dan menyelesaikannya dengan tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memberitahukan bahwa lawan-lawan yang tangguh yang akan terus menghadang siapapun yang membuka pintu kebaikan. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa mereka akan siap menghadang siapapun yang mendekati pintu kebaikan. Itulah iblis dan bala tentaranya serta hawa nafsu yang terpendam pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita butuh bantuan dan pertolongan dari Allah untuk bisa bebas dan lepas dari kemauan-kemauannya yang menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan kita dari pintu-pintu kebaikan. Disinilah orang-orang yang beriman adalah orang yang paling berbahagia. Di saat ada kemudahan, kelonggaran jalan untuk mendatangi pintu-pintu kebajikan tersebut. Apalagi kalau ada kelapangan dada untuk menerima segala apa yang Allah perintahkan pada dirinya. Inilah dia sebuah nikmat yang diungkit-ungkit oleh Allah Azza wa Jalla pada diri Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam firman-Nya, alam nashrah laka sadra. Tidakkah kami, kata Allah Azza wa Jalla, yang telah melapangkan dadamu. Para ulama berbicara tentang ayat ini. Kelapangan dada yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla melapangkan dada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, baik perintahnya ataupun larangan-larangannya. Dan Allah memberitahukan bahwa resiko besar di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla itu adalah berat. Namun di saat ada kelapangan dada untuk memikul dan menerimanya, maka itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk dari umatnya yang siap dan punya kesiapan untuk dibina, dibimbing, diarahkan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, setelah syukur kepada Allah dan salawat atas Nabi alaihissalatu wassalam, saya tidak melupakan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan, yang telah membukakan waktu untuk saya bertatap muka di sebuah majlis tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling bertegur sapa dengan saudaraku di sebuah rumah atau tempat yang termulia di muka bumi ini, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran dan pahala kepada pengurus Masjid Nurul Iman atas apa yang telah diberikan pada sore hari ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, pada malam hari ini saya mengajak diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk mengenal secara dekat tentang agama kita, di mana Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam telah memberikan sebuah gambaran nyata, bisa dipelajari, gampang untuk dipahami, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengumpamakan Islam itu sebagai sebuah bangunan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima pilar yang dasar-dasar. Islam dibangun di atas lima dasar. Segenap saudaraku kaum muslimin, penggambaran Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam bagikan sebuah bangunan, maka kita belajar dari sebuah bangunan bagian-bagian yang akan memperindah bangunan, bagian-bagian bangunan yang akan memperkokoh bangunan, bagian-bagian bangunan yang akan memberikan penjagaan dan perlindungan dari terik panas matahari atau guyuran hujan dari langit, siapapun yang masuk ke dalam bangunan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajak kita untuk kemudian mendalami agama ini dengan mempermisalkan sebuah bangunan. Kita yang sudah memiliki masing-masing rumah, atau mungkin ada yang masih menjadi mengontrak, maka dia pahami bahwa bangunan itu tidak akan bisa kokoh dan berdiri kecuali di atas sebuah fondasi yang kokoh. Sekali lagi, kalau kita ingin mempelajari tentang sebuah bangunan, kita akan punya kesimpulan yang akurat, yang kuat, bahwa bangunan ini, bahkan kita menjumpai atau di rumah kita ada bangunan yang bertingkat misalkan. Kita tahu bahwa beraninya kita untuk meningkatkan bangunan ini karena sesuai dengan pondasinya yang kokoh dan kuat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka dari dasar-dasar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 5 dasar. Saya kira adik-adik saya yang menyempatkan diri duduk di majlis ini hafal yang disebut dengan rukun Islam. Sudah hafal apa belum? Adik-adikku, sudah hafal apa belum? Insyaallah sudah hafal rukun Islam. Ada 5 perkara. Yang pertama disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, rukun Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Rukun yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Rukun yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam sebuah hadis tentang dasar pembangunan Islam, maka dari dasar-dasar ini ada yang paling mendasar yang harus dimulai, diawali Islam itu darinya. Mana di antara 5 pondasi Islam yang paling dasar dan mendasar, yang menjadi penentu kekuatan bangunan-bangunannya yang lain? Salat akan menjadi kuat, zakat akan menjadi kuat, puasa dan haji akan menjadi kuat apabila amalan-amalan besar ini dibangun di atas dasar dan pondasi yang kokoh. Mana pondasinya sekarang? Maka kita telah mengambil atau kita telah diberitahukan oleh ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam bahwa pondasi bangunan Islam itu adalah pada rukun Islam yang pertama yang terdiri dari 2 kalimat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita belajar secara dekat lagi. Kenapa rukun Islam yang pertama ini dikatakan menjadi dasar modal pembangunan kepribadian seseorang di dalam Islam? Karena kita tahu bahwa yang namanya hidup bersama kebaikan yang sudah kita sebutkan di depan, banyak ujiannya, banyak tantangannya, banyak permusuhan yang diarahkan kepadanya. Kita harus punya dasar yang kokoh untuk kemudian istiqomah di atas pengamalan Islam itu. Dan yang kedua, kita punya kekokohan dan keberanian untuk menghadapi segala ragam dan bentuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di saat menjadikan Islam sebagai lambang hidup kita. Mari kita belajar bagaimana Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul berikut apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, terlebih khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mencoba untuk kemudian merangkak sesaat di kehidupan alam jahiliyah. Al-Imam Muhammad rahimahullah telah menyebutkan 131 ciri-ciri kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Semuanya 131 itu merupakan gambar dan lambang kejahatan di dalam hidup. Jangan bertanya tentang kerusakan moral, kehancuran dan penghalalan segala apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, perjudian, kemudian maaf-maaf, ya, perzinahan, kemudian di dalamnya mabuk-mabukan, itu merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Namun di sana ada terselip kerusakan yang paling terjahat, kerusakan yang paling besar, kerusakan yang paling hebat, yang menyebabkan mereka rendah dan hina hidupnya. Sekaligus perbuatan itu merupakan bentuk pengundangan dan tantangan terhadap azab Allah Azza wa Jalla, yaitu sikap berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebatas mereka berbuat zalim kepada makhluk Allah, yang saat yang kuat berkuasa, yang lemah diinjak-injak dan dijadikan budak piaraan. Ini adalah gambaran kezaliman antara sesama. Namun mereka juga berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kejahatan yang paling besar dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Kerusakan yang paling tertinggi. Apa itu? Di saat menjadikan dari makhluk ini menjadi tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengungkapkan di dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Apakah kalian, engkau tidak melihat bagaimana Tuhan Lata mereka, Tuhan Uzza mereka, Tuhan Manat mereka, tiga yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena ketiga Tuhan-Tuhan ini adalah Tuhan yang terbesar, menjadi saingan dan tandingan Allah Azza wa Jalla di sisi orang-orang jahiliyah itu. Kejahatan terkumpul di kehidupan jahiliyah. Kalau kita sekarang mungkin mengatakan aduh rusak sekali generasi ini, maka gambaran kerusakan dulu lebih parah dan lebih besar lagi. Maka oleh karena itu kita ingin tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan obat yang terbaik buat kerusakan itu. Bagaimana bekal yang dititipkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang jahat tersebut. Kita ingin belajar. Dari situlah kita ingin tahu untuk kita memulai kehidupan kita ini dengannya dan menitipkan pada anak-anak kita yang menjadi generasi yang akan datang apa yang telah dititipkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada generasi pertama umat ini. Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah kerusakan hidup, Allah mengutus seseorang dari anak yatim piatu. Belum lahir di dunia, sudah ditinggal meninggal oleh sang bapa. Belum terlahir di muka bumi ini sudah ditinggal meninggal oleh sang bapa. Ketika terlahir di muka bumi berumur 2 tahun, ibunya menyusul sang bapa, lalu diambil oleh sang kakek. Beberapa saat sang kakek meninggal dunia, lalu diambil oleh sang paman. Ternyata itu semua tidak kemudian menjadi penghalang anak yatim untuk dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, menjadi terbaik manusia, karena itu mutlak kehendak dan kemauan Allah Azza wa Jalla untuk memilih siapapun yang dia kehendaki. Allah Azza wa Jalla memilih utusannya dari demikian kondisinya, tergolong fakir, tergolong miskin, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam mengembalakan kambing milik orang-orang Quraisy di saat itu dengan mengambil imbalan upah dari gembalaannya tersebut. Tetapi itu semua tidak kemudian menjadi penghalang untuk dia tidak menjadi orang besar, orang yang terbaik manusia, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi utusannya. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di saat Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kerusakan kehidupan itu, dari mana Nabi kita alaihi salatu wassalam memulai membangun, kemudian mencabut akar-akar kejahatan itu? Dari mana Rasul alaihi salatu wassalam dipesankan, diperintahkan, diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memulai melakukan dobrakan di kehidupan manusia yang sudah rusak dari segala sisi dan segala arah? Tidak ada kecuali Nabi kita alaihi salatu wassalam memulai dari dasar hidup yang paling mendasar, yang akan menjadikan seseorang itu mulia, menjadikan seseorang itu mutazinah, yaitu menjadi orang yang benar-benar percaya diri, orang yang akan berani untuk menghadapi segala tantangan itu, yaitu dari pembangunan dan pembentukan akidah. Pelurusan akidah dan keyakinan ma'asyiral muslimin yang saya hormati, agar kita tahu bahwa bagaimanapun kejahatan atau kerusakan yang kita jumpai di depan mata kita, belum seberapa dibanding dengan gambaran kerusakan di masa yang silam. Setelah itu harus kita punya jawaban. Kalau kerusakan yang begitu parah diobati oleh Allah Azza wa Jalla, dicabut akar-akar kerusakan itu melalui pembangunan dan pembentukan akidah yang kokoh dan benar, itu juga yang akan menjadi jawaban di masa sekarang ini. Kita harus memulai membangun generasi-generasi yang kokoh dan kuat serta handal, dari mana Nabi alaihi salatu wassalam membangun kehidupan para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sederetan para sahabat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari pembangunan akidah pada diri-diri mereka. Allahu Akbar. Lalu dari manakah kita mendapatkan keyakinan yang kokoh dan kuat atau yang benar itu? Allah Azza wa Jalla telah menitipkan pesan bahwa untuk mencari keyakinan yang benar itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dia menjadi sumber untuk mengambil keyakinan yang benar, mengambil keyakinan yang kokoh dan kuat serta lurus, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita mendekati sesaat. Gambaran kerusakan yang disebut dengan kerusakan akidah, bagaimana terjadi di alam jahiliyah? Satu gambarannya, Lata itu disebutkan di dalam sejarah adalah seseorang yang soleh, terkenal dermawan. Bagaimana bentuk kedermawanannya di masa jahiliyah? Dia bekerja sepanjang tahun, dikumpulkan hasilnya. Lalu di saat kemudian musim haji ala mereka, dikeluarkan semua hasil-hasil pekerjaannya setahun. Habis di saat mereka datang berkunjung ke rumahnya Allah. Habis setahun dia bekerja. Berikut bekerja lagi. Setahun datang pada musim haji, dihabiskan semua apa yang itu merupakan hasil kerjanya di tahun yang kemarin untuk menyambut mereka-mereka yang datang ke rumahnya Allah Azza wa Jalla. Ini di masa jahiliyah. Maka di saat si Lata ini meninggal dunia, yaitu mati, wafat, mereka ingin mengenang jasa-jasanya. Mereka ingin mengenang jasa si Lata ini. Maka disebutkan di dalam sejarah, mereka membangun kuburannya Lata, lalu kemudian dihiasi dengan warna putih dan bungkus kain warna putih kuburan itu, untuk mengenang lebih dalam lagi orang-orang jahiliyah itu. Sebelum sampai ke Baitullah, rumahnya Allah, mereka iktikaf dulu di kuburannya Lata. Mereka iktikaf di kuburannya Lata, bermalam, berhenti sesaat. Kedua, sebelum mereka tawaf di Baitullah, di rumahnya Allah, mereka tawaf dulu di kuburannya Lata. Allah Azza wa Jalla menyebut di dalam Al-Quran, ini Tuhan yang terbesar pada diri mereka, yang termasuk Tuhan-Tuhan besar pada kehidupan jahiliyah, yaitu Lata. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini gambar bahwa sebuah keyakinan yang sangat-sangat rusak terkait dengan kuburan. Diagungkan kuburan itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ciri kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Uzza diceritakan di dalam sejarah, Uzza itu adalah tiga pohon yang berdekatan. Di atas tiga pohon itu lalu dibangun sebuah rumbai riyad, rumah, ya. Dan di itulah yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Mereka bangga punya Uzza itu. Itu berhala yang mereka agungkan, segenap saudara kaum muslimin dan muslimat. Tempat yang dikeramatkan oleh mereka, orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Ini gambaran sedikit tentang kejahatan yang paling tertinggi dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Belum lagi yang namanya perdukunan. Mereka adalah raja-raja dukun. Belum lagi terkait dengan anggapan-anggapan sial, yaitu tukang ramal, kemudian sihir, berbagai macam bentuk kerusakan yang itu merupakan gambaran kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla terkumpul di kehidupan jahiliyah itu. Kita tidak berbicara bagaimana kejahatan terkait dengan perjudian, kemudian perzinahan dan seterusnya. Saya mengangkat sesuatu yang sangat-sangat besar di saat mereka ingin keluar untuk bekerja, contohnya. Barakallahu fikum. Mereka beranggap sial dulu. Apakah dengan burung bentuknya, terbangnya burung, atau suaranya burung? Kalau burung itu dilepas oleh mereka, terbang ke arah kanan, ini menunjukkan bahwa akan mendatangkan keuntungan. Mereka berangkat kerja, mereka pergi musafir. Tapi kalau burung itu terbang ke arah kiri, anggapan sial pun datang. Mau berusaha ditahan karena ada kesialan. Terbang arah burung, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Apabila mereka turun di sebuah tempat, pertama kali yang mereka lakukan orang-orang jahiliyah adalah mencari perlindungan kepada jin-jin penghuni tempat itu. Berlindung. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, Nabi alaihi salatu wassalam datang ke tengah-tengah mereka untuk melakukan perbaikan, untuk kemudian melakukan pengembalian kemuliaan manusia itu. Jangan sampai merunduk dan tunduk di hadapan selain Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembentukan kepribadian di atas akidah yang benar, di atas ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin, maka 13 tahun beliau di kota Mekah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, 13 tahun beliau berada di kota Mekah. Dari 10 tahunnya beliau terus menyampaikan pembangunan akidah dan tauhid kepada umatnya di saat itu. Baru masuk tahun yang ke-11, 12 dan 13 baru turun perintah ibadah sholat. 10 tahun beliau berdakwah di tengah umat. Yang beliau lakukan adalah perbaikan akidah kaum muslimin, memperbaiki dasar dan fondasi hidup umatnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan modal dasar untuk kemudian melakoni dan menjalani warna-warni kehidupan, yaitu dasar yang kokoh dan tangguh, tidak akan kemudian oleng di saat ada ujian kecil dari kehidupan dunia ini. Dia tetap kokoh dan tegar, ma'asyiral muslimin. Keberikutnya, dari pembangunan kepribadian yang tangguh dan kokoh ini, lahir orang-orang besar di dalam agama ini, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sederetan para sahabat Nabi. Mereka adalah pejuang-pejuang agama. Terlahir dari pembentukan awal di atas akidah tauhid. Kemudian pada tahun ke-11 pada masa 11 tahun, 12 tahun atau 13 tahun, ketiga tahun tersisa baru Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu. Beliau berhijrah. 2 tahun setelah hijrah baru turun perintah untuk menunaikan zakat dan puasa. Pada sekian tahun-tahun ke-7 atau tahun ke-4 baru turun perintah untuk melaksanakan perintah untuk berhaji ke Baitullahil Haram. Rentetan turunnya amanat besar dari Allah Azza wa Jalla agar kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga bahwa kalau kerusakan besar di masa jahiliyah obatnya adalah akidah dan tauhid, maka kita akan melakukan penawaran obat atau pemberian obat jangan sampai salah di saat kita melakukan perbaikan di tengah umat. Tapi tentu diingat, kita harus memulai dari diri kita sebagai kedua orang tua. Memulai untuk kemudian mendasari hidup di atas akidah yang benar. Tidak ada istilah terlambat di dalam kebaikan. Bukankah dari mayoritas atau sebagian besar para sahabat Nabi berada sebelumnya di alam kekufuran? Kita tahu Abu Bakar, kita tahu Umar, yang ditakuti oleh orang-orang Islam sebelum masuk Islamnya. Tapi setelah masuk Islam, menjadi orang yang ditakuti oleh orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, mereka sebelum mengenal agama Islam, mereka juga berada di dalam kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi segenap saudaraku kaum muslimin, tidak ada istilah terlambat untuk mencari kebaikan di dalam hidup, memulai kebaikan di dalam hidup. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada kedua orang tua, bapak dan om, agar kita memulai pembangunan diri kita. Karena di saat kedua orang tua tampil menjadi orang yang berjiwa akidah kokoh dan kuat, tidak menutup kemungkinan anaknya akan menyusul menjadi anak wanita atau laki-laki yang berasaskan hidupnya di atas akidah yang kokoh. Tapi jikalau kedua orang tua tidak memulai pembentukan kepribadiannya sebagai bapak atau sebagai ibu di atas akidah yang kokoh, kayaknya sulit untuk kemudian bisa terlahir orang-orang yang kokoh akidahnya. Mungkin kita mengatakan ada pondok pesantren, ada sekolah-sekolah, belum tentu. Karena pendidikan 80% itu kepada diri anak ada di pundaknya kedua orang tua. Maka oleh karena itu dari majelis ini, saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita memberikan terbaik buat diri kita dan buat generasi kita yang akan datang. Kita bisa menggambarkan bahwa ujian yang akan dihadapi oleh generasi kita yang akan datang ini lebih besar, lebih parah dan lebih hebat. Kalau kita tidak memulai sekarang, kapan lagi segenap saudaraku kaum muslimin? Sekali lagi, harus dibuang, tidak ada istilah terlambat di dalam membuka kebaikan di dalam hidup. Walaupun mungkin kita telah berumur, tapi kata-kata istilah terlambat harus dibuang jauh-jauh. Kita berharap bahwa di saat kita berupaya membangun kehidupan di atas akidah yang kokoh dan kuat, Allah panggil kita dalam kondisi berusaha menjadi orang yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Tapi di saat kita memasang waduh terlambat, maka kita salah dan keliru. Khawatir kita tidak mampu menutup hidup ini dengan kebaikan ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu sekali lagi, siapapun yang menginginkan kebaikan pada umat ini, jangan tinggalkan langkah-langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam memperbaiki kerusakan yang sangat hebat melalui pembangunan dan pembentukan pribadi yang berakidah dan bertauhid. Ini yang harus menjadi jawaban di tangan kita untuk kita tawarkan setelah kita mewujudkan pada diri kita, menawarkan pada generasi kita yang akan datang. Fa insyaallah kalau ada kesempatan kita ingin lebih tahu lagi tentang bagaimanakah gambaran akidah tauhid yang sesungguhnya dan penjabaran-penjabarannya, kita kepingin menjadi orang yang memulai membangun hidup kita ini di atas akidah yang lurus. Karena maaf-maaf, saya termasuk di dalamnya. Orang yang terbentuk dari semenjak kecil, banyak khurafat, banyak takhayul-takhayul, menjadikan jiwa kita ini minder, jiwa kita ini pengecut, jiwa kita ini kerdil. Di saat kemudian sarang khurafat itu bersarang dan takhayul itu bersarang pada jiwa kita, padahal kita ini adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dipercayai oleh Allah untuk menjawab segala tantangan yang ada di muka bumi ini, sekaligus untuk mengatur menuju kepada kebaikan dunia ini. Itulah dia manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Tentu manusia yang benar-benar berakidah dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua hambanya yang benar-benar berjalan di atas bimbingannya dan bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga apa yang saya sampaikan pada waktu yang singkat ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah memberikan barokah padanya. Allahumma amin. Sekali lagi saya tidak melupakan untuk terus mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Iman atas kesempatan yang diberikan saling nasihat menasihatkan, saling ingat mengingatkan, karena itu yang akan berguna bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.